lagi Sobat Dahsyat. Na na na na na na na wow. Na na na na na na na wow. Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu semuanya. Sayangku, oh. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku, oh. Dengarkan hatiku. My guess ya. Cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, oh sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku, oh, oh. Dengarkan menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama. Izinkan aku tetap menyayangimu, sayangku. Dengar aku sayang.